إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون قوم مسلمين yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia nikmat-Nya lah sehingga kita bisa melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ayol hadirun kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita segenap manusia untuk mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka yang menguasai dan mengatur perkara-perkara mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan di dalam pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka barang siapa tentunya dia tidak mungkin cinta kepada Allah, sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tidak mengenal dengan baik siapakah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama, yang pertama adalah na'am mengenal Allah Subhanahu wa taala biwujudihi, kemudian birubiyatihi wa biuluhiyatihi wa biasmaihi wa sifatihi. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan empat cara. Yang pertama, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wujud. Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Dan perkara ini tentunya tidak seorang pun mereka mengingkarinya, karena sungguh secara fitrah manusia ketika mereka dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka mereka telah mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang na'am mengatur dan menguasai mereka. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada anak cucu Adam tatkala mereka dilahirkan oleh Allah subhanahu oleh orang tua mereka di muka bumi ini, maka di sana Allah subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka mereka, jiwa-jiwa manusia akan menjawab, atau pada saat itu mereka menjawab, bala syahidna, tentu, dan kami benar-benar mempersaksikan. Sehingga nanti di hari kiamat, tidak ada alasan untuk mereka untuk mengatakan bahwasanya kami na'am belum mendapatkan petunjuk darimu sehingga kami menjadikan engkau ya Allah sebagai satu-satunya zat yang na'am berhak untuk diibadahi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini secara fitrah manusia mereka mengakui, dan tentunya na'am secara akal pun demikian, secara panca indera pun demikian, na'am semua mendukung tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana na'am seseorang mengenal Allah subhanahu, bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus mereka bisa na'am mempelajari atau mengenal Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, yakni dengan cara melihat perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan juga melihat tentang tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan perkara ini adalah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, agar dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan untuknya, menumbuhkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia giat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yakni dengan mengenal tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang mencipta, kemudian menguasai, memiliki, dan yang mengatur alam semesta ini. Bahkan sebagian mereka, orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang keadaan mereka, bahwasannya sebagian mereka mengakui tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam menanyakan siapakah yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan malam dan siang, yang mengatur seluruh perkara. Maka dengan yakin mereka akan menjawab, Allah satu-satunya yang memiliki kekuasaan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengenal uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni keyakinan seseorang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh seseorang memalingkan dari satu jenis, dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Amalan yang mereka lakukan di dunia ini sama sekali tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab perbuatan menyekutukan dia di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nanti di akhirat, maka janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siksa yang tidak ada ujungnya ketika mereka melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meyakini tentang keuluhian Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan ini, maka seseorang akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala berupa ketenangan di dalam dirinya, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, na'am, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengenali tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang ini merupakan keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik dan juga sifat-sifat yang mahaluhur. Terkait dengan asma was sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memahami perkara itu harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yakni kita menetapkan bagi Allah nama dan juga sifat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menetapkan nama dan sifat itu baginya. Dan kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam perkara ini tidak boleh seseorang dia menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dari nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut, kemudian kita mengikutinya, kita membenarkan, tentunya tidak boleh bagi kita untuk na'am memahami terkait dengan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala keluar dari na'am pemahaman atau ketentuan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tetapkan. Karena dari sekian orang, dari kelompok-kelompok yang mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perihal asma wa sifat ini, terjerumus dan terjatuhnya mereka dalam penyimpangan tersebut, tentunya karena mereka memahami naam terkait dengan asma wa sifat ini keluar naam dari pemahaman yang benar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat yang menunjukkan tentang kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak naam menambah atau mengurangi dari takaran penjelasan dari naam agama ini, karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya satupun. Karena Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, dan dia maha mendengar dan juga maha melihat. Dan dari ayat yang mulia ini terdapat prinsip yang jelas bahwasannya tatkala kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun nama dan sifat itu sama di dalam nama atau penyebutan apa yang ada pada makhluk-makhluknya, akan tapi tentunya hakikat nam dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan nam hakikat yang ada pada makhluknya. Bahkan terkait dengan hal ini mempertanyakan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah termasuk pertanyaan-pertanyaan yang diingkari dan termasuk perkara-perkara yang baru dalam agama. Bahkan mereka para ulama mengingkari hal tersebut. Diambil contoh sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata-kata al-istiwa. Naam, ini sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an, di beberapa ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Naam. Jangan kita samakan istiwa Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Atau lebih dari itu kita mempertanyakan, karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Yang wajib bagi kita adalah mengimani apa-apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, berkaitan dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan wahyu yang Allah taala turunkan kepada nabinya. Adapun perincian dari keadaan Allah Subhanahu wa taala, maka butuh kepada penjelasan. Butuh kepada dalil. Tatkala dalil berhenti dan tidak berpanjang lebar dalam membahas hal tersebut, maka kita pun berhenti di perkara tersebut. Karena mengimani terhadap berita-berita Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Nah, perkara yang wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah dari 4 perkara yang dengannya seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang benar, bukan sekedar na'am pengenalan yang hadir muncul ketika dia nak mendapatkan rezeki atau ketika dia berada di dalam majelis ilmu, ketika ada 6 orang yang meninggal dunia. Bukan demikian. 6 Betapa banyak orang-orang yang mengaku mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan tapi justru dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.